Datang merengku kalbu di saat ku sendiri tanpa dirimu. Entah mengapa ku hampir putus asa setelah sekian lama kita tak jumpa. Masih ada